Mitra bisnis, pimpinan MPR akhirnya terpilih dari koalisi Merah Putih. Setelah sebelumnya, pimpinan DPR juga merupakan paket yang diusung oleh koalisi oposisi pemerintahan Jokowi-JK itu. Dengan kenyataan ini, sejumlah pihak khawatir pemerintahan Jokowi-JK akan sulit menjalankan program-programnya lantaran dominasi oposisi di parlemen. Untuk membahas masalah tersebut, kami telah terhubung dengan pengamat ekonomi, sosial, dan politik Kristianto Wibisono. Pak Kris, bagaimana pendapat Anda? Minggu malam kan Jokowi pidato di depan masyarakat. Dia bilang dia akan deliver. Jadi dia akan langsung ke rakyat mendeliver program-program. Ya pokoknya kalau DPR-nya setuju anggaran sekian, ya dipakai sekian. Pokoknya anggaran dipakai secara rapi. Ya yang penting itu kan pemerintah itu kan menggerakkan masyarakat. Kalau masyarakat bergerak, invest dan bekerja, ya nggak apa-apa walaupun DPR-nya quote-unquote menjaga misalnya gitu. Itu keyakinan dia pidato minggu malam kan berarti dia udah kalah waktu itu. Jadi tinggal ya masih optimis gitu loh. Jadi sekarang yang perlu ini kabinetnya ini mah harus hebat. Kabinetnya harus hebat, yang penting bukan cuma hebat teori dan hebat apa-apa, mendeliver. Ini kata kuncinya sekarang ini deliver. Deliver secara konkret. Masalah konkret itu dia harus janjikan bahwa misalnya perizinan sebulan selesai. Pokoknya Anda minta izin apa aja sebulan bisa selesai. Kalau sekarang 2 tahun, 4 tahun, 6 tahun itu dia kasih contoh konkret. Kita tunggu saja kabinetnya, menterinya, dan kerjanya bagaimana. Saya rasa itu resepnya hanya itu. Kalau bicara di DPR ya memang pasti akan di apalah diopos lah, dilawan ya. Oposisi akan berusaha supaya pemerintah gagal kan gitu tuh. Memang kerjanya oposisi kan begitu. Karena tergantung anu dong, orang yang berkinerjanya kabinetnya itu makanya harus hebat. Kalau kabinetnya memble ya celaka udah gitu loh. Dia Jokowi ini sekarang hanya bisa berpegang pada kabinet dan juga dia mesti bisa menggerakkan birokrasi supaya birokrasinya mendukung. Kalau birokrasinya dikasih reward yang benar kalau berprestasi toh. Ini birokrasi ini harus dirombak menuju kinerja. Kalau kinerja yuk dapat penghargaan. Kalau enggak yuk dipecat. Kasarnya harus seperti itu. Kalau enggak ya susah gitu. Nah birokrasinya berarti nanti yang hebat dan berprestasi merasa senang karena dihargai. Nah itu bisa menggerakkan masyarakat untuk berprestasi, berkinerja, berinvestasi. Kira-kira yang begitu. Apa kira-kira dominasi oposisi akan mempengaruhi kepentingan fit and proper test kedepannya untuk sejumlah jabatan tertentu, Pak? Mempengaruhi, pasti mempengaruhi bahwa kabinetnya ini sekarang tergantung kabinetnya. Kalau kabinetnya memble, harus lebih cakap gitu loh. Nah, kabinetnya harus yakin, berani bekerja betul, dan membuktikan bahwa DPR-nya itu yang tidak betul. Kalau DPR-nya cuma ngomong doang, apalagi korup dan macam-macam, ya sudah rakyat biar yang melihat. Loh. Kalau rakyat melihat kan dia, jadi gini, Jokowi harus berprestasi, berkinerja. Supaya kalau dalam berkinerja, tidak mungkin dimaksudkan. Kan dimaksudkan itu kalau misalnya negara ini belum dadak bangkrut, habis gitu kan, enggak. Kalau berkinerja kan nanti yang dimaksudkan DPR tahun 2019 kan gitu. Ya ini sekarang memang kabinet kan sudah lagi disusun-susun. Nah ini sekarang ini dia justru harus membuktikan bahwa sudahlah karena dia sudah dikeroyok, ditinggalkan sama partai. Dan sekarang giliran oke lah kalau gitu. Saya tidak perlu partai, saya perlu kabinet profesional yang mendeliver gitu. Pokoknya program rakyat dideliver dan rakyat percaya sama dia. Dan dia bisa ngerjain program yang bagus dan tidak korup, tidak ada ini. Ya sudah jalan. Sebab menangnya Jokowi karena rakyat percaya sama dia, dia bisa deliver. Nah, celakanya kalau dia nanti kejebak, bikin koalisi, bikin apa, akhirnya kan malah. Sebetulnya kemarin itu kan karena figur-figurnya aja tuh. Banyak orang yang bilang, loh, ini sebetulnya kalah figur ini. Ya. Kalah figur. Jadi makanya yang menang kan Zulkifli Hasan. Karena secara subjektif orang memang menilai rekam jejak dan profil orang ikut mengaruhi kemarin itu sebetulnya. Menurut Pak Kris, ada kemungkinan nggak terjadi perubahan dalam komposisi kedua koalisi? Ya, nanti kita lihat lah. Apakah kalau misalnya segala macam partai lain itu mau masuk, mau jadi menteri segala macam, ya nanti ya seperti zaman dulu lagi lah. Ya itu apa bisa deliver apa enggak gitu lah. Kalau bisa deliver ya bagus, kalau nggak bisa ya malah lebih membuat terpuruk. Sebenarnya bisa nggak sih Pak parlemen menghambat proyek-proyek pemerintah? Ya kalau parlemen itu menentukan anggaran, anggarannya harus ini, harus itu, harus itu lah. Itu soalnya udah anggaran lama kan tidak bisa mendeliver programnya Jokowi. Tapi sebenarnya programnya SBY kan juga bagus. Kalau program BLT, program apa kan masih oke. Okay. Sekarang kalau program yang bagus bisa diteruskan. Program yang dijanjikan memang ya, itu harus lobby DPR. DPR-nya gimana? Nah, juga kabinet sendiri bisa kreatif nggak menciptakan itu dan menciptakan iklim policy supaya masyarakat yang bergerak, masyarakat yang investasi. Jadi pemerintah memang duitnya kurang ya sudah. Tapi pemerintah bikin policy di mana orang akan aktif berbondong-bondong investasi baik dari dalam maupun luar untuk percaya sama dia bahwa dia akan memfasilitasi-fasilitas untuk investasi sehingga kekuatan ekonomi bisa jalan tanpa maksudnya pemerintah itu kan cuma menggelontorkan duit 2.000 T ke masyarakat, tapi yang lebih penting itu menggerakkan yang 8.000 T dari masyarakat itu. Jadi pemerintah itu modalnya sebenarnya 2.000 T untuk APBN itu bisa dihabisin oleh pemerintah sendiri. Tapi di luar itu sebenarnya pemerintah itu harus menghasilkan kebijakan yang mendorong masyarakat yang 8.000 T itu berkinerja supaya bisa menjadi 10.000 T dalam tempo 5 tahun ke depan ini. Gitu. Itu kan tugas pemerintah itu sebenarnya itu. Nah kalau DPR-nya menghambat, pemerintah yang benar kan tinggal ngomong sama rakyat itu, nah, gua ada kerja gini-gini tapi DPR-nya menghambat. Nanti 5 tahun lagi sikat aja DPR-nya. Demikian pengamat ekonomi, sosial, dan politik Kristianto Wibisono, Sekoli Lumenta.